ibadah dan di akhlaknya. Niscaya kala kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kala kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, if you really love the Prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true.